Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah, kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatil wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dan ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh itu melok. Paham gitu. Jadi roh itu napa melok roh? Lah roh ya tersiksa, aku ora buta mangan, ora buta proposal gak ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta. Saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatin wujud. Kena Jawa, Yogyo, Solo, keadaan itu jenenge manunggaling kawuloh. Mereka yang rawan ngono rugen. Karena kita terang ngerti. Jadi batuk mesti lagi buku sujud kan, itu sebenarnya hilang. Jadi seksinya terlalu nongol, coro teori ini sinten sini, rugi gue. Jadi ya kendor ya. Sekali coba mantan preman, gak dipat terus, gue gak ngono, buat terus gak patah ini gue. Nah, dipat ini biar itu, premannya kumat. Biasa preman, gak debat ilmi. Menurutku model kali Joko ya rasa lah bisa sih di Umar nih model soal Umar soal batok lagi tidak debat atau milah patenannya ya Rasulullah kayak itu ada nih ilmiah mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top debat yang milah mate ada wonten cerita wong Yahudi jalur keputusan Nabi bareng mesti putus Nabi cek mamang tidak tenang keputusan yang dalam sengketa duniawi bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan nenggo Nabi Muhammad. Jika ikut keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Sampai Ali jika ikut keputusan persis kan Nabi. Cek mamang nek tak Umar. Apa Umar aku mau nenggo Muhammad, nenggo Ali jika ikut keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Ya urusan kowe. Ngene iki. Entar dia mlebu buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat apa mati? Aweh. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan barangnya realis juga. Gak percaya, kan deh. Ramai cara realis, kan deh. Lawan apa paten ini? Ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Nggak percaya orang itu ya uji Muslim. Realis itu gestur. Ada gestur, tapi itu dia tentang Ali yang ngotot mata ini. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses, ini rugi gusur. Mereka yang tinggal negara wong pinter, mimpin gak sukses, wong pinter gampang maklumi. Nah misalnya kita jadi kiai wong pinter, saya di santri ini pacaran, wajar itu jangan langsung mencapai sukses. Wah, rumput. Terus malah dalil di Nalina, tubuh syahwat, Ninan. Iya, bodoh, tanpa peraturan. Paham ya, rumput apa? Mengani itu geman, jadi itu teman-teman itu geman. Jadi yang biasa, wae orang sari ateh ide. Yang kemana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Sing orang rasa ni, lebih nyonya orang apa? Jadi nak mengguru pulau ni urusan ilmu semi hakikat. Mohon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tu masuk betul nenggone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Penggeng siapa masuk betul, karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergabai mati, Bilal dia seneng aja. Badan nalkal akhidbah, Muhammad dan wakhidbah. Kalau nak mati malah seneng lah ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali Wahdatul Wujud, dulu Syekh Husain Sinten, Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo. Oke, Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? Syariat. Ya kalau bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Uang nak makan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal rasa kulit ras itu jadi gedang. Paham ya? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbok kekeringan, mbok bosok, mbok ras itu jadi nopo. Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mengapa ya? Penting ngaji wali-wali syariat yang pintar kata Sunan Kudus, kata Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu, dia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Siti Jenar aja omongin ngono ibu ngakak-ngakak. Dari pangeran wis pirsa. Kuwi nek aku klambi pangeran ora ora temtu ora ya ora ya rasa klambenan. Mung ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazaruh, kenapa kowe klambenan barang wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nah, tane Siti Jenar nak mulang nggih, coba klambenan nang intine napa? Dinya ada nambah senan pun. Nah, aku wis percaya kabeh nazaruh ora usah napa? Kelambenan. Tetapi teori rasa kelambenan ini jinggo tenan. Melani nafas Dewi Riza aliran sesat, ciri utama. Kira kelambenan tenan. Baru betul. Lalu ini tenan ini cerita. Ini pentingnya ngaji. Ya. Ben sampean ngerti, variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kaya apa, kemudian kenapa menjadi aliran Wahdatil Wujud. Lah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu agak kok sampean-sampean. Siji mesti ra kramat. Modele ora ana dhuwit ya bingung. Urmet, uripe syariat itu apa? Jeneng bojo wedi, jeneng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melani kiai-kiai pekeh, nak ketemu kiai-kiai yang setengah jadah, pasti mereka bisa nebak hati ini. Ini meriang, you know? Yang kiai ratau sholat kramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat pas waktu kok mau ratau keramat mau ngapain buah utang tangga ini keramat apaan ini sehingga ada ngawar ngawur suan-suan pirang meriang oleh syariat gak jadi orang hakikat apa mana jogeman jadi orang syariat dengan itu bahaya tak pula buat ngarah sampai jadi orang syariat dengan keramat bahaya sekali itu bagi perjalanan agak aku sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat terkenal suai terkenal keramat di jodoh tiang-tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima hum fi wujuhi min atharis. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat ada apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ya dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kula ketemu. Ketemu pertama ya tuh. Jenengan Gus Mbak, tapi zaman roh jenengku itu perata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi iki kula biasa mawon. Lah niku pernah ngajar ajaran ning. Saya lek Gus ning dunya tak anteni mok turu-turu ngenteni mati ngene Gus kok repot. Ijaban kula terus ya. Sampai ini saya menghasilkan, saya menghentikan mati bareng. Ya mati, saya saiki itu. Setelah saya menghentikan, saya saiki bodoh-bodoh itu apa? Mati, saya saiki bodoh-bodoh itu. Terus bodoh ke apa? Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Apa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi.